ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل ونشكره على نعمته. Kita senantiasa memuji kepada Allah Azza wa Jalla dan juga senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, bahwa kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis ini. Dan ini adalah merupakan suatu karunia yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, memberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Masih diberikan kenikmatan sehat wal afiah, kesehatan-kesehatan, untuk bisa kembali semangat di dalam menuntut ilmu. Dan sepatutnya bagi kita semuanya untuk mensyukurinya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambahkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan terus dan terus kepada kita semuanya kenikmatannya, keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang luas. Juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita semuanya. Berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali Engkau jadikan bahwa itu adalah mudah. Dalam setiap pelajaran-pelajaran yang kita pelajari semuanya di sini, di pondok ini, pelajaran akidah, fikih, kita mustalah ataupun nahu ataupun yang lain sebagainya, berdoa meminta kepada Allah agar dimudahkan di dalam pemahamannya, di dalam hafalannya ataupun yang lainnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta kepada Engkau untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat, minta untuk didekatkan. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kebid'ahan, kesesatan, kemungkaran, kemaksiatan, ataupun yang lainnya, minta untuk dijauhkan. Sedangkan ilmu yang bermanfaat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didekatkan. agar kita senantiasa bisa memahaminya, mempelajarinya, menghafalnya, dan juga bisa untuk mengamalkannya dengan kemudahan-kemudahan sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan teruskan kembali pelajaran kita, pelajaran fikih. Itu kitab Dhul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Dan insyaallah taala kita masuk ke bab yang baru, yaitu Kitabul Janaiz, kitab yang berkaitan tentang pengurusan-pengurusan jenazah, memandikan, mengkafaninya, menguburkan, yang dimulai dengan adab-adab seseorang ketika menjenguk orang yang sakit, mentalqin kepada orang yang di akhir hayatnya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Dan sebelumnya kita hanya mengambil hanya beberapa poin sedikit, dan insyaallah taala kita akan ulangi kembali dari awal Kitabul Janaiz. Nah, karena sebagian di sini ada yang baru dari TD ataupun Edan ataupun yang masuk dari kelas 4 belum masuk Kitabul Janaiz, maka kita akan mulai dari awal tentang pembahasan Kitabul Janaiz. Yang punya kitabnya dibuka, kemudian yang tidak ada kitabnya lihat kepada yang ada kitabnya atau menulis. Karena yang kita akan pelajari adalah matan dari Dhul Bahiyyah, sedikit sekali dari kitab, kemudian ditulis sedikit poin-poinnya ditulis oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Sehingga yang ingin menulis silakan tulis matannya, yang belum ada kitabnya tulis, atau yang beli kitab silakan kalian dioperasi, alam ada atau tidak ada. Kalau tidak ada yang mau fotokopi silakan, atau menulis, yang jelas kitabnya ada, jelas kitabnya ada, karena ini memudahkan untuk kalian untuk memahami. Nah, dan diusahakan semuanya harus ada. Kalau tidak ada yang nulis, nulis matannya, kemudian di bawahnya tulis fawaid-fawaidnya, atau ada penjelasan masalah hadisnya ditulis juga. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, Kitabul Janaiz. Kitab al-Janaiz. Kitabul Janaiz bisa dibaca janaiz, bisa dibaca jinaiz. Nah. Bisa janaiz, bisa janazah, bisa jinazah. Afan. Janaiz itu adalah jamak. Janaiz jamak. Jama dari janazah. Janaiz jama dari janazah. Janazah bisa dibaca janazah, bisa dibaca jinazah. Sedangkan janaiz dari wazan mafa'il. Wazan mafa'il. Ini jama dari janazah. Bisa dibaca janazah, bisa dibaca jinazah. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan secara berurutan, yaitu dimulai dari al-awwal fal-awwal, itu yang pertama tentang i'adatul marid, menjenguk orang yang sakit. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, saya ulangi yang tadi, al-janazah, al-janaiz merupakan jamak dari jenazah. Dan jenazah ada dua bahasa, jenazah atau jenazah. Jenazah atau jenazah. Nah, sedangkan jenais hanya dibaca jenais. Kan dari wazan mafa'il. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, min as-sunnah i'adatul marid. Termasuk dari sesuatu yang sunnah, i'adatul marid. Menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Nah. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam tentang masyru'iyah menjenguk orang yang sakit. Nah, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim bagi muslim yang lain itu ada lima. Dalam riwayat di sana sebutkan bahwa hakul muslim ala khumsin ada enam, yang diantaranya yaitu i'adatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ini sesuatu yang disyariatkan, yakni menjenguk orang yang sakit. Dan di sana ada adab-adab yang berkaitan tentang menjenguk orang yang sakit, disebutkan oleh para ulama, sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih juga di kitabnya Zadul Ma'ad, dan sebutkan pula oleh para ulama yang lain tentang adab-adab menjenguk orang yang sakit, yang insyaallah taala kita akan sebutkan. Yang diantaranya bahwa menjenguk orang yang sakit dikatakan oleh para ulama mendoakan kepada orang yang sakit, sebagaimana doa Nabi alaihissalatu wassalam ketika menjenguk orang yang sakit. Nabi alaihissalatu wassalam mendoakannya, as'alallahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Ini doa Nabi alaihissalatu wassalam ketika menjenguk orang yang sakit. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengulanginya selama 7 kali. Dan ada adab-adab yang lain dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan adab ketika menjenguk orang yang sakit. Orang yang sakit mendekati orang yang marid, yajlis di pinggirnya, kemudian meletakkan tangannya di jabahnya, di apa? Di keningnya, menanyakan tentang keadaannya, sakit apa, misalkan dengan lemah lembut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Dan para ulama menyebutkan termasuk dari adab-adab di dalam menjenguk orang yang sakit, menanyakan seperlunya. Menanyakan seperlunya. Tidak menanyakan suatu perkara yang banyak sekali. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, karena perkara itu bisa menjadikan seseorang, orang yang sakit, gelisah. Nanya seadanya, seperlunya, sakit apa. Kemudian ketika ditanyakan sakit ini, kemudian kita doakan. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, as'alallahal azim, rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Dan jangan memperbanyak untuk bertanya. Tanya apa yang tidak perlu. Kamu kemarin kesana ya, saya lihat ini, saya lihat itu, kemarin ini, kemarin itu, dan sebagainya. Bertanya terus. Orang yang sakit membutuhkan waktu istirahat. Sehingga orang yang ketika menjenguk jangan banyak bertanya terhadap sesuatu yang bisa menjadikan dia itu merasa terbebani. Dan juga jangan ketika menjenguk orang yang sakit, dikatakan oleh para ulama, alla yutilal julus. Jangan lama sekali. Yang bisa menjadikan orang yang sakit tadi bergelisah atau bosan lain sebagainya. Jenguk orang yang sakit sampai 2 jam duduk di situ lain sebagainya. Jenguk orang yang sakit, menanyakan keadaannya, keperluan apa, apabila ada yang perlu dibantu lain sebagainya. Setelah itu selesai. Nah, tidak lama kecuali hal sesuatu yang darurat. Sesuatu yang darurat bahkan jais. Tidak ada yang menemaninya misalkan, atau butuh bantuan, barangkali mengambilkan minuman atau lain sebagainya, fahadha jais. Sedangkan apabila tidak ada keperluan, maka para ulama mengatakan alla yutilal julus. Jangan memperbanyak, memperlama duduk yang bisa menjadikan orang sakit tadi gelisah, berkeluh kesah, atau juga yang lainnya. Nah. Kemudian para ulama mengatakan bahwa di dalam adab menjenguk orang yang sakit, maka carilah waktu yang di sana bukan waktu istirahat. Carilah di sana waktu yang munasib, waktu yang pas. Sore hari misalkan. Sedangkan pada waktu istirahat, waktu-waktu yang di sana orang yang sakit membutuhkan waktu istirahat, tidur atau lain sebagainya, maka hal ini kita hindari. Menjenguk orang yang sakit jam 10 malam misalkan, ini waktu-waktu istirahat, waktu tidur. Sehingga cari waktu-waktu yang munasib, waktu yang pas. Sore hari misalkan, kalau pagi-pagi sekalian, jam 8 atau jam 9. Nah, waktu siang mungkin dia lagi istirahat, waktu tidur tidak bisa untuk diganggu, maka hal ini perlu dihindari. Nah, baik. Kemudian para ulama mengatakan di antara adab menjenguk orang yang sakit, maka orang yang sakit senantiasa menasihati kepada orang yang sakit untuk bersabar. Dan jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan bahwa sakit itu adalah merupakan penghapus-penghapus dosa. Karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjenguk orang yang sakit, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, tahur insyaallah, suci insyaallah. Karena orang yang sakit ketika dia sabar terhadap penyakitnya, maka itu adalah merupakan penghapus-penghapus dosa. Maka ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita katakan isbir, sabarlah. Dan di sana banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang permasalahan sabar. Kita sebutkan. Sebagaimana hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Inna Allah idha habba liqaumin ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaumnya, Allah akan uji apakah dia bersabar atau tidak. Hadis-hadis fadhail yang lain yang berkaitan tentang sabar kita sebutkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, seseorang yang apabila dia sabar, sebutkan di Riyadhus Shalihin juga oleh Imam Nawawi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membutakan kedua matanya di dunia, dan ketika dia itu sabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kedua matanya tadi dengan jannah, dengan surga. Dengan ini seseorang ketika menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan sabar, maka orang yang sakit tadi akan merasakan ada yang perhatian, merasa terhibur dengan tadi apa nasihat-nasihat yang bisa menyentuh hatinya, sehingga dia dengan sakitnya tadi sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosa saya. Dan juga apabila dia bersabar, sebagaimana Nabi Alaihissalatu Wassalam, ketika seorang perempuan hitam yang mempunyai penyakit datang kepada Nabi Alaihissalatu Wassalam agar meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan menyembuhkan penyakitnya. Nabi Alaihissalatu Wassalam mengatakan kepada perempuan tadi, in syi'ti in sabarti walaki li jannah wa in syi'ti Allah Subhanahu Wa Taala yashfiaki. Terserah engkau apabila engkau sabar, walaki li jannah, engkau mendapatkan surga. Dan terserah engkau apabila aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan penyakitmu. Perempuan tadi ketika dia mengetahui ketika dia sabar pahalanya surga, dia mengatakan saya akan sabar. Kita beritahukan tentang dia tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan sabar yang bisa menumbuhkan hatinya agar tidak putus dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini adab-adab yang berkaitan ketika seseorang menjenguk orang yang sakit. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, min as-sunnah i'adah al-mariid wa talqin al-muhtadar al-shahadatain wa tawjihuhu wa taghmiduhu idza mata. Kemudian yang kedua dari kitab al-janayiz, Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala menyebutkan talqinul muhtadar, menuntun orang yang al-muhtadar di akhir hayatnya ketika dia akan meninggal untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Bi syahadatain, boleh mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan dengan sempurna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan yaqinu mautakum la ilaha illallah, laqinu talqinkanlah mautakum, ini ketika orang di akhir hayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, ini sebelum dia meninggal di akhir-akhir hayatnya, ketika ada tanda-tanda dia akan sakratul maut, maka kita tuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, yang apabila seseorang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini keutamaan la ilaha illallah. Sehingga kita ketika melihat orang yang akan meninggal, jangan sasah, gelisah. Wah, gimana ini? Tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Menuntunnya dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Karena apabila terburu-buru, orang yang sakitnya, orang yang ketika meninggal akan gelisah, bingung. Bisikkan di kupingnya, ucapkan la ilaha illallah, diulangi kembali terus menerus agar dia ingat la ilaha illallah, terus menerus ucapkan la ilaha illallah. Nah, dengan suara yang pelan, suara yang lembut, suara yang jelas, agar orang tadi yang ketika di akhir hayatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalau bisa dengan sempurna. Sebagaimana dikatakan Imam Syaukani, talqin al-muhtadar asy-syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam, mentalkinnya baik mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasalam ketika menjenguk pamannya Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, ketika menjenguk pamannya Abu Thalib, Nabi mengatakan, ya am kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dua kalimat yang bisa menjadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditalkin oleh Nabi alaihi salatu wasalam pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di sana ada Abu Jahal dan juga sahabatnya Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millatil Abdul Muttalib, apakah engkau enggan dari agamanya Abdul Muttalib? Dan disebutkan di dalam hadis bahwa di akhir kalamnya ala millah Abdul Muttalib. Apa ala millah agama Abdul Muttalib? Ini dalil menunjukkan tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah, yang menjadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini meninggal di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Dengan ini seseorang ketika dia mendapati orang yang di akhir hayatnya sudah ada tanda-tanda. Tanda-tandanya seperti biasanya apa? Lidahnya itu sudah pelok. Pelok itu sudah enggak bisa ngomong dengan jelas. Tanda-tanda yang lain sudah ngorok ya, tidak sadar diri. Sudah hilang kesadarannya, sudah lidahnya sudah apa, matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas, kadang apa kabur penglihatannya, sudah kabur tanda-tanda di akhir hayatnya, maka kita senantiasa mentalkinnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di sana ada kisah Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim. Allah alam siapa yang sakit di antara mereka, ada yang sakit. Salah satu penjenguk atau Abu Zur'ah atau Abu Hatim. Kemudian mengatakan ketika menjenguk orang yang sakit, menanyakan tentang keutamaan la ilaha illallah. Orang yang sakit tadi, Abu Hatim atau Abu Zur'ah, ketika ditanyakan tentang keutamaan la ilaha illallah, menyebutkan dengan sanadnya. Kemudian menyebutkan hadis manqala fi akhir hayatihi, apa manqala fi akhir hayatihi yaqulu la ilaha illallah dakhala jannah. Kemudian yang sakit tadi meninggal dunia. Ini kisah Abu Hatim atau Abu Zur'ah, Allah taala alam, disebutkan faedah ini oleh para ulama tentang keutamaan la ilaha illallah, keutamaan di dalam menyebut la ilaha illallah. Dengan ini kita senantiasa ketika mendapati orang yang sakit, jangan sasah, berkeluh kesah, lain sebagainya. Kita tenangkan dan kita talqin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian orang mentalqin orang yang sudah meninggal, padahal ini tidak disyariatkan. Mereka berdalilkan dengan lakinu mautakum, talkinkanlah orang yang sudah meninggal, mengucapkanlah la ilaha illallah. Kalau orang sudah meninggal, maka amalannya sudah terputus. Di sana hadis-hadis yang berkaitan tentang mentalkin la ilaha illallah adalah sebelum dia meninggal. Sehingga orang-orang yang mentalkin orang yang sudah dikubur, kemudian mentalkin dengan la ilaha illallah, kemudian mentalkin orang yang meninggal tadi, ya fulan, idza qala al malaika fa yaqul man rabbuk, qul rabbiy Allah, idza qala al malaika fa qul ma dinu, qala dinul Islam, idza qala man nabiyyuk fa qul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sudah meninggal. Nabi mengatakan idza mata al insan in qata'a amaluhu, terputus amalannya, sehingga tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya itu ketika dia sebelum meninggal. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi wasallam, man qala fi akhiri umrihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang menyebutkan di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini keutamaan di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Baik. Masalah yang berikutnya yang berkaitan tentang taujihuhu wa taghmiduhu idza mata, yakni menghadapkan ke arah kiblat dan juga memejamkan matanya ketika sudah meninggal, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Nafsihillahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.